بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله masih membahas tentang permasalahan penyakit epilepsi. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, hadzal illah tu'ad min jumlat al-amrad al-hadah bi'tibar waqt wujudihi al-mu'allim al-mu'lim khasah. Penyakit ini dianggap, dinilai termasuk dari atau dalam jumlah penyakit yang tajam. Ada nih, tajam maksudnya apa? Yang kronis, berbahaya. Ditinjau dari semenjak timbulnya penyakit ini, yang menyakitkan secara khusus ke tubuh seseorang, pada tubuh seseorang. Waqad tu'adu min jumlatil amrad al-muzminah bi'tibar tul muktiha. Kalau ditinjau dari segi lamanya, maka penyakit ini penyakit lama yang ada dalam tubuh manusia. Wa'asri bur'iha, dan susah di dalam mengobatinya. Walaupun bisa, tapi lama. Misalkan putus tahun, dua tahun, tiga tahun. Mungkin la siyam in tajawaz fi sin 25 sana. Ini bisa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan lebih-lebih ketika beranjak, kalau pasien tersebut sudah beranjak 25 tahun. Kalau masih kecil masih bisa ngejar, tapi kalau udah umur ke 25 tahun ya berat ngejarnya. Nah, wahadil illa fi dimawi, penyakit ini ada muncul pada otaknya, khasa fi jauhari, pada ubun-ubunnya. Inna syar'a ula yakun laziman, epilepsi yang terkena pada kepala dia pasti ada. Qala Abu Qrat, inna syar'a ba'fi haula hatta yamutu. Nauzubillah. Berkata Abu Qrat, epilepsi yang lama, yang kronis, yang sudah menahun akan terus menempel pada tubuh mereka sampai mati. Nauzubillah. Ya. Kemarin sudah kita sudah kita sampaikan, bisa dengan bekam, bisa dengan herbal yang ada. Fa'idha urifah hadil mar'ah lati ja'al hadith anna kana tusraw tatakashyaf. Apabila diketahui keadaannya seperti itu, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka imra'at sauda yang datang kepada Nabi SAW mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya beliau terkena penyakit epilepsi dan lalu telanjang kebuka bajunya karena penyakit, bukan sengaja. Ya juz antafuna surah min hadha, no. Ini masuk kategori jenis yang seperti ini. Sehingga Nabi SAW menjanjikan beliau, imra'atus sauda, ya dijanjikan, disiapkan surga. Karena apa? Sabarnya. Sabar. Ini balasan orang yang sabar. Ala hadzal marad disebabkan sakitnya ini. Wal du'a da'ala an la tatakasyaf. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan imra'at sauda ini radhiyallahu taala anha agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkapkan bajunya. Wa khayyaraha bainas sabr wal jannah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan. Mau sabar maka dia akan masuk surga atau dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya sembuh. Tapi tidak ada jaminan surga dalam artian kehendak Allah. Faqtarat as-sabr wal jannah. Maka imra'atus sauda ini lebih memilih bersabar dan surga Allah azza wa jalla. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.